terus bersinar, berkedip bagai degup jantungku masih ada. Ku kir namamu kasih di lubuk hatiku, karena cintaku ini untukmu selamanya. Nafas yang tercipta, mata pun terbuka, kasihmu ku ada, mengenal arti cinta. Ku tulis coretan ini, rawat kerinduan, buat dirimu yang selalu ada di ingatan. Diriku ada untuk seketika, cinta ini takkan pernah ada yang lain. Dirimu ada untuk selamanya, ku akui di hatiku kau yang selalu. Cinta ini takkan pernah ada yang lain. Dirimu ada untuk selamanya, ku akui di hatiku kau yang selalu ada. Diriku ada untuk seketika, cinta ini takkan pernah ada yang